إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفضل دي بجا سيني رفي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل situ Jibril dia ada anak. Tapi enggak apa-apa terus. Alaihim assalam wa arwah bani Adam imtana an takuna sifatan lillah ta'ala li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. Coba terjemahin sini. Ya. Fikri, Fadzal Fikri. Dan Imam Al-Hafidz rahimahullah. Al-Hafidz di sini maksudnya berarti siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Kalau disebutkan secara umum Al-Hafidz. Ya. Terus dan sifatnya merupakan bagian darinya. Wawasfuhu bi annahu, maksudnya apa ini? Wawasfuhu bi annahu minhu al-ma'na. Artinya kemarin kan tentang apa? Roh gitu ya. Allah menyatakan bahwa Allah mensifati bahwa roh itu minhu, darinya. Ya, apa maksudnya al-ma'na? Maknanya adalah taib. Roh itu ada karena Allah yang menciptakannya. Ya, karena Allah yang menciptakannya. Terus bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menundukkan pada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya. Maka maknanya bahwasannya roh itu ada darinya. Ya, karena Allah menciptakannya dari Allah. Ya, terus bagaimana makna ayat yang lain? Bahwasanya jadi kan gini, sakhara lakum ma fis sama'i samawati wa ma fil ard jami'an minhu, dan dia telah menundukkan untuk kalian ya apa yang ada di langit dan apa yang ada dari bumi. Artinya penciptaan pengadaan Isa juga demikian. Ya, sebagaimana Allah menciptakannya, mengadakannya seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, sebagaimana juga di ayat yang kemarin, bahwasanya permisalan penciptaan Isa, Adam, Isa seperti penciptaan Adam, kan begitu, enggak ada yang kontradiksi. Terus lanjut. Bahwasanya Allah telah menundukkan segala sesuatu itu telah ada darinya. Yaitu bahwasanya bahwasanya sesuatu itu telah diciptakan darinya. Dan keberadaannya pun telah diciptakan dengan takdirnya dan hikmahnya. Baik. Artinya mujiduhu, Allah yang mengadakannya, menciptakannya dengan biqadarihi, dengan takdirnya, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Baik. Terus dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, kalau Syekhul Islam di sini Ibnu Taimiyah, kalau di kitab Tadribur Rawi Syekhul Islam Ibnu Hajar. Ya, kalau disebut Syekhul Islam secara umum Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kalau nanti ada muqayyad, biasanya Syekhul Islam yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada muqayyadnya, misalkan yang disebutkan matan-matan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Syekhul Islam, ya berarti Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, Syekhul Islam berarti ya Al-Allamah Zakaria Al-Ansori. Ya, kalau di kitab Fathul Bari, di kitab Fathul Bari, di kitab Tadribur Rawi dan buku-buku hadis yang ditulis oleh As-Suyuti, ya, itu kalau disebut Syekhul Islam berarti Ibnu Hajar. Kalau Syekhul Islam bin Nuzhah, ya enggak ada lagi kecuali Ibnu Hajar. Ya, dan di Tadribur Rawi puluhan kali Suyuti menyebut Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Lanjut. Itu mudhof yang disandarkan pada. Ini jangan diterjemahkan mudhof secara nahwu ya, maksudnya al-mudhof ila Allah taala artinya apa yang disandarkan kepada Allah gitu. Jangan diterjemahin nahwu. Ya, ini terjemahannya bahasa. Apa yang disandarkan kepada Allah? Apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila maknanya tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dengan yang lainnya dari makhluk-makhluknya, wajib untuk sifatkan. Nah, maka dipastikan bahwa itu merupakan sifat Allah. Untuk Allah SWT. Nah, maka pasti itu adalah sifat Allah. Jangan diterjemahin wajib ya. Maka wajib ayakuna sifatan lillah. Maka itu pasti adalah sifat bagi Rabb, sifat bagi Allah Taala. Terus? Dan tidak boleh. Kau imatan bihi? Apa? Jangan diterjemahkan yang berdiri dengannya. Yang senantiasa ada padanya. Kalau ada sifat Allah qaimah begitu, ya sifat yang qaimah, sifat yang senantiasa ada padanya. Nanti kan sifat Allah terbagi menjadi dua ya. Sifat Allah yang zatiyah, sifat Allah yang fi'liyah. Kalau yang zatiyah ada yang ma'nawiyah dan ada yang khobariyah. Sifat zatiyah inilah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas. Azali ya, dan abadi. Beda dengan sifat fi'liyah yang itu berkaitan dengan masyiah. Ya, masyiah berkaitan dengan masyiah. Apakah ada sebab atau tidak ada sebab? Itu kalau sifat fi'liyah. Terus lanjut. Dan tidaklah penyandaran ini penyandaran makhluk. Tidak mungkin imtana itu tidak mungkin. Mustahil. Imtana antakuna idofatuha idofata makhlukin marbubin gitu. Nah, jadi ini mustahil, tidak mungkin dengan penyandaran ini ya. Dengan penyandaran ini adalah ayo. Apabila dengan penyandaran ini itu mustahil, tidak mungkin dengan penyandaran ini ia adalah makhluk yang marbub, dengan penyandaran makhluk yang marbub. Makhluk yang diurus. Marbub yang apa ya? Yang diatur gitu. Apabila penyandaran ini aitan qaimatan yang senantiasa ada dengan dirinya sendiri seperti Isa dan Jibril alaihissalam dan ruh-ruh Adam, arwah berarti ya. Adam, maka mustahil di sini bahwasanya ini adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang berdiri dengan dirinya sendiri bukanlah sifat untuk selainnya. Untuk bagi yang lain. Untuk terus bagi yang lain. Akan tetapi zat sifat ini yang disandarkan kepada Allah ada dua sisi. Yang pertama yaitu, berarti kalau yang disandarkan pada Allah berarti ada dua macam ya. Yang pertama apa? Gimana terjemahnya? Ya, yang ia sandarkan kepada Allah, kepadanya itu kepada Allah. Bahwasannya Allah kan yang menciptakannya. Khalaqaha wa abda'a, abda'a itu sama ya, mengadakannya. Abda'a bukan menyempurnakan. Ya kalau kita sepaket aja ya, Allah lah yang menciptakannya. Sudah selesai itu. Ya, jadi kita sudah mencakup makna khalaqaha wa abda'a. Terus maka ini mencakup untuk semua makhluk-makhluk. Sebagaimana Kakaulihim, bukan seperti ucapan mereka. Kakaulihim kan? Seperti ucapan mereka sama Allah, langit Allah dan bumi Allah. Maka seluruh makhluk-makhluknya adalah hamba Allah. Dan seluruh harta-harta itu adalah harta Allah. Jadi paham sini, ketika disebut waruhun minhu, maka roh Isa itu bukan dari, bukan bagian dari sifat Allah. Paham gak sini? Roh Isa itu, paham? Ya, itu memang Allah yang ciptakan aja. Allah yang ciptakan memang dari Allah rohnya tersebut. Wa ruhun minhu, bahwasanya Isa alaihissalam rohnya itu berasal dari roh-roh yang Allah ciptakan. Udah gitu aja. Berasal dari roh-roh yang Allah ciptakan. Minhu. Minhu khalqan wa ijadan gitu. Ya. Makanya di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan membawakan ayat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard jami'an minhu. Ya. Terus sama kalau begitu bumi Allah, bumi memangnya sifat Allah bukan ya, roh Allah, roh dari Allah, bumi Allah ya. Bumi bukan sifat Allah, makhluk Allah, karena bumi adalah makhluk. Yang namanya roh sifat itu bukan makhluk, yang namanya sifat itu bukan makhluk. Paham di sini ya? Ya, kenapa sifat Allah bukan makhluk? Karena para ulama punya kaidah al kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Ya. Membahas, membicarakan ya, tentang sifat Allah itulah cabang dari membahas, membicarakan tentang zat Allah. Kalau sifat Allah makhluk berkaitan dengan zat Allah, ini enggak mungkin, mustahil. Terus lanjut Fikri. Oh, yang kedua, asani. Nah, tafadhal. Antum Syekh, tafadhal aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Allah Ta'ala. Al-wajh tsani an yudafa ilayhi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardahu. Kama khassal bait al-'atiq. Kama khassal. Kama khassa. Khassa. Kama khassa al-bayt al-atiqa bi'ibadati. Bi'ibadati. Fihi la takunu fi ghayrihi. Wa kama yuqalu fi mali al-khumsi wal-fai'i huwa malullahi wa rasulihi. Wa min hadha al-wajhi fa'ibadullahi humul ladhina abaduhu wa ata'u amrahu. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر biha Allah Ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqin haqqun ay thabitatun la syakka fiha wa syahida anna an-nar allati akhbar biha Ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika thabitatun kama qala Ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'rudis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim wa qala ta'ala fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin wa fil ayataini wa nadhairihima dalilun 'ala anna al-jannata wan nara makhluqatani al-ana khilafan lil mubtadi'ati wa fihima al-iman bil ma'adi. Baik. Jadi makna menyaksikan, seorang menyaksikan wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dia mempersaksikan al jannah wan nar yang Allah ciptakan, yang Allah kabarkan di Al-Qur'an itu sabitatan la syakka fihima. Ya. Itu telah ada dan tidak ada keraguan sedikit pun, bukan fiksi. Ya, sebagaimana disangka oleh kaum rasionalis dari kalangan Mu'tazilah, ya, kalangan filosof dan yang lainnya. Radd, diterjemahkan sih. Ya, ihsan, terjemahin ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aspek yang kedua, sisi yang kedua. Maksudnya jika itu diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diidofahkan, jangan diterjemahin nahu, disandarkan. Dari makna yang Allah cintai dan Allah perintahkan dengannya dan Allah ridho dengan hal tersebut. Ya, yang Allah ridhoi. Bagaimana Allah mengkhususkan baitul atik? Atik itu kan rumah tua ya, berarti Ka'bah di sini maksudnya. Dengan beribadah kepada Allah. Beribadah padanya. La takunu fi ghairihi. Yang tidak ada pada selainnya, pengkhususan tersebut, enggak ada selainnya. Ya, terus? Dan bagaimana pula juga pada sebagaimana yang dikatakan pada pembagian harta faik yang seperlima. Ya. Seperlima dari harta faik itu adalah harta milik Allah dan Rasulnya. Itu kan diksinya disebut dengan malullah wa rasulih gitu kan. Malullahi wa rasulih. Hartanya Allah diidofahkan pada Allah. Ya, diidofahkan kepada Allah. Tentu di sini mal di situ bukan sifat. Ya, bukan sifat Allah. Dia makhluk biasa, tapi diidofahkan. Terus lanjut. Dan dari sisi ini maka baik Allah hamba Allah yaitu mereka yang beribadah kepada Allah dan menaati perintahnya. Dan pada pada penyandaran ini mencakup mengandung uluhiyah. Jadi penyandaran ini mengandung uluhiyah Allah. Terus syariat dan agamanya. Syariat dan agamanya. Terus dan penyandaran yang sebelumnya itu mengandung rububiyah Allah dan kok sebelumnya? Apa yang ada? Wa tilkal idafatu. Sementara, oh ya, penyandaran yang tadi, yang aspek yang pertama itu mengandung rububiyah Allah dan penciptaan Allah. Kalau di sini berarti mengandung uluhiyah ya, itu yang penting. Terus qauluhu dan sabda. surga. Ya, sabda Nabi, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga dan neraka itu ada hak. Yaitu seorang bersaksi bahwasanya surga itu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan Allah janjikan kepada orang yang bertakwa itu haqqun. Ada yang bukan janjikan, apa? Persiapkan. Allah persiapkan. Untuk orang-orang yang bertakwa itu hakun. Hakun. Ya. Hai. Hai sabitatun tetap. La syak sabitatun. Gimana terjemahnya sabitatun ya? Nah, kadang-kadang kita juga kaitan hak sabit gitu kan. Biar diterjemahin ke orang yang tidak paham ini ngerti juga dia gitu. Kita berbagi share. Ya, berarti gimana? Itu valid pasti, nah gitulah. Terus? Dan tidak ada keraguan. Dan seorang bersaksi bahwasanya neraka yang telah Allah kabarkan di Al-Qur'annya, dan Allah persiapkan bagi orang-orang kafir ini hak pun. Adalah hak. Itu kan hak pun itu khobar. Ya. Berarti terjemah ini seperti terjemahin khobar. Dengan khobaran, khobar mana? Khabar anna. Anna nara. Baik. Apa irob alati berarti di sini Paris. Irob alati berarti apa Paris? Anna nara alati akhbara. Alati ini apa irobnya Paris? Lama. Menyarif. Nah, sifat. Ahsantum. Nah dari? Anar. Lihat tuh. Anar. Diksi si mausul ini pakai muannas juga. Allati. Berarti jumlah. Allati. Akhbara biha ta'ala fi kitabih. Itu annahu a'addaha lil muttaqin, itu nanti semua fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Hah? Lah, itu yang semua itu yang jumlah akhbara biha ta'ala itulah mahalla lahu min al-i'rab. Kenapa? Karena dia jumlah silah mausul, la mahalla lahu min al-i'rab. Aduh, gitu aja kejebak. Tapi baru hakun khabarnya. Terus lanjut. Jadi bahwasanya neraka yang telah dikabarkan tadi adalah pasti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, berlomba-lombalah kalian kepada ampunannya, ampunan Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Terus? Dan firman Allah Subhanahu wa taala, perilah, jagalah diri kalian. Fattaqu, itu kan fil amri. Ittaqoyat tak itu kan aslinya apa? Bertakwalah gitu. Tapi takutlah. Takutlah kalian. Dari api neraka. Nah, itu alati berarti sama irope tadi. Naat dari anar. Terus? Yang bahan bakarnya yaitu dari manusia dan batu. Atayib. Yang wakutnya, bahan bakarnya itu adalah anas, manusia dan hijarah. Ya, alhamdulillah. Yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Terus? Ya, pada ayat ini terdapat wanadzoiruha. Ayat ini dan yang nadzoirihima. Dan yang semisal dengan keduanya. Adalah menjadi dalil bahwasannya. Bukan menjadi dalil, adalah dalil. Surga dan neraka itu makhluk Al-Quran yang ada. Ada. Yang berbeda bagaimana yang dianggap oleh orang-orang bid'ah. Biasanya orang-orang bid'ah. terus bahwa keduanya itu adalah al-iman bil ma'ad, yaitu lu. Beda. Dan surga dan neraka itu adalah beriman kepada bil ma'ad, kembali. Hari kebangkitan. Baik. Kan disebutkan oleh para ulama ya, di antara Syekh Abdurrahman bin Hasan juga punya kitab syarah kitab tauhid yang lainnya. Kalau Fathul Majid ini kan beliau meneruskan risalah yang disusun oleh sepupu beliau yang mati dibunuh secara zalim oleh Mesir, penguasa Mesir atas perintah Turki waktu itu. Ya, siapa namanya? Pasha. Ya. Yang membunuh sepupu beliau menulis kitab apa namanya Fathul Aziz, syarah kitab tauhid Fathul Aziz, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahab juga. Ya, nah, ketika sepupu beliau ini wafat, belum sempat meneruskan Fathul Aziz itu. Nah, beliau sempurnakan, jadilah Fathul Majid. Ya, Fathul Majid. Nah, beliau juga punya buku lainnya, syarah kitab tauhid yang lainnya, tersendiri, namanya Qurratul Uyun Al Muwahhidin. Quratul Uyun Al Muwahhidin. Sebenarnya enggak ada namanya, ya, yang namain anaknya. Ya. Nah, di dalam kitab Quratul Uyun Al Muwahhidin pas bagian ini, beliau menyatakan siapa yang enggak beriman pada neraka dan surga, maka dia telah kafir kepada Allah. Ya, berarti dia telah kufur pada Quran, kufur pada Rasul, kufur pada Allah. Karena Allah telah menjelaskan, Allah telah menyiapkan surga, neraka. Dia enggak percaya, berarti dia kufur. Siapa yang tidak percaya? Banyak. Selain kaum ateis juga ada orang-orang yang menisbatkan pada Islam. Ya, itu musisi ya, yang dewa-dewa itu apa namanya? Dewa 19 yang sufi itu, Ahmad Dhani. Ya. Dia itu berpemahaman dengan pemahaman Syiah, pemahaman orang-orang sufi yang entah sekte apa, bahwa surga itu fiksi aja. Neraka itu fiksi, artinya cuma motivasi kita untuk beramal, motivasi kita untuk ya dan seterusnya lah. Makanya mereka muncul ungkapan-ungkapan yang nggak takut sama surga, andai surga neraka nggak ada, gitu. Ya, muncul ungkapan kayak gitu. Nggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho. Buat apa saya masuk surga kalau Allah nggak ridho? Ini kan konyol. Nah, ini berangkat dari keyakinan sebenarnya. Ya, induk semang dari sekte sufi-sufi yang ini yang mengatakan bahwasanya surga neraka itu fiktif. Dia hanya motivasi untuk beramal, motivasi untuk tidak berlaku jahat. Oke, itu aja. Baik. Ah, berikutnya tafadhal Faris. Taib, ada kalau jannah itu jumlah jawab syart. Mana fi'il syartnya berarti? Hah? Faris, fi'il syartnya berarti mana dalam hadis? Ya. Ayo pikir. Siapa Faris? Mana fi'il syartnya? Oh ya. Hah? Pak Edi. Oh, bantuan bulog ini. Ya, silakan Pak. Maaf Pak ya, ada itu Pak. Silakan Pak, langkahin Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Kasih ya Pak. Itu beli apa dikasih? Emang udah ada donatur? Hah? Emang udah ada donatur dari Pak Edi? Oh, yang dari Pak Edi? Oh, itu bukan donatur, dicakan juga itu. duit mahat. Iya. Iya. Pak Edi yang beli itu, bapak itu yang punya warung berarti, nganterin. Ya. Soalnya bulan lalu Pak Edi ngeluh ke saya, "Ustaz, duit tinggal dikit, beras masakan habis," gitu. Beli itu. Ya, barakallahu fikum. Mana tadi? Antum belum jawab, enak aja. Mana filsafatnya? Loh, man kok filsafat? Man itu syartiyah itu. Man itu apa? Isim syart. Ya. Mana yang Anda tanya bukan bukan ada tuh syartnya, tapi fi'il syart. Mana fi'il syartnya? Hah? Nah, ini orang balik lagi ke Jurumiyah nih, bab jawazim. Hah? Yang benar Faris, mana? Baca hadisnya, lihat yang mana. Ya Allah. Nah, jumlah syahidah itu nanti, itu kan syahidah fil madi. Nanti dia fi mahali jazmin sebagai fi'lu syart. Ya. Ah. Mana berarti kalau di i'rab man syahida alla ilaha illallah, berarti mannya itu isim syart. Isim syart berarti fi mahali apa? Faris. Isim syart. Hah. Fi mahali. Ah. Nasbin dari mana? Mana amilnya? Apaan dia sebagai nasbin? Hah? Yang bener aja antum. Nah. Esa jangan ketawain aja antum. Orang salah diketawain sama dia. Ya, fimali apa Esa? Fimali Rafin sebagai apa? Ah, naam sebagai mubtada. Ya, berarti mana khobarnya? Ya, jumlah. Jumlah fi'il dan jawab syart. Nah, itu sebagai khobarnya. Ya kayak gini aja lupa deh. Balik lagi ke Jurumiyah dah, bab jawazim. Aduh. Ya, lanjut. Wa fi riwayatin adqalahu wabul jannata min ayyi abwabil jannati atamaniyati syaa. Nah, ini riwayat yang kemarin dibawakan Fikri dalam khutbah. Saya pikir dia mau bawain ayat adqalul jannata ala makana minal amal, ternyata dia bawain riwayat yang kedua. Adkhalul jannah min ayyi abwabil jannah as-samaniyati syaa. Ha. Dia ini dia. Apa? Si mugaya dia. Padahal yang umumnya di kitab tauhid kan adkhalul jannah ala makana minal amal, dia malah bawain adkhalul jannata min ayyi abwabil jannah. Ngeledek kita dia. Biar kita bilang, "Wah, salah tuh." Saya dengerin si Fikri. Oh, gitu dia. Gayanya dia ada tuh sekarang. Udah ketebak. Terus lanjut. Qala al-hafidhu wa ma'na qawlihi 'ala man kana min amali ay min salahin aw fasadi li anna ahla at-tauhidi la budda lahum min dukhulil jannati wa yahtamilu ay yakuna wa yuhtamal wa yuhtamalu ay yakuna ma'na qawlihi 'ala man kana min al-amali ay yadkhulu ahlul jannati 'ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajati. Qala al-qadhi Iyadun ma warada fi hadithi ubadata yakunu khususan liman qala ma dhakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqarana bi shahadataini haqiqatal imani wa tawhidi alladhi warada fi hadithi fayakunu lahu min al-ajri ma yarjahu ala sayyiatihi wa yujibu lahu al-maghfirata wa rahmata wa dukhul al-jannati li awwali wahlatin. Faqala al-alamatu ibnu al-qayyim rahimahullah ta'ala wal maqsulu anna kalimat al-tawqidi idha syahida biha al-mu'minu arifan li ma'naha wa haqiqataha arifan li ma'naha wa haqiqatiha haqiqati dia ma'tuf ke makna, karena makna itu majrur. Terus muttasifan bimujibiha qaiman qalbu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi hadhil kalimatu min hadha syahidi asluha thabitun rasikhun fi qalbihi wa furu'uha muttasilatun fi samai wa hiya ukhrijatun li tamratiha kulla waqtin. Baik. kulla waktin. Kulla. Apa irobnya kulla sini? Ah. Irobnya kulla sini apa? Waris. Dorob. Dorob apa? Udah jelas tuh kulla waktin. Dorob apa lagi? Untung nggak jawab jorob makan. Terjemahin sini. Siapa? Remon. Hai Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari hadis bahwasanya Allah akan memasukkan surga orang yang Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Alamakana minal amal ini terjemahnya itu dua. Ya, alamakana minal amal terjemahnya dua. Ya, terjemahan yang pertama ini adkhalul jannah wa in kana muqassiran wa lahu dzunub. Ya, itu. Allah akan memasukkan dia ke surga walaupun dia muqassir, wa lahu dzunub, walaupun dia punya banyak dosa, dia banyak lalai. Tapi dia itu bertauhid karena dia tadi syahida la ilaha illallah dan seterusnya. Dia banyak dosa. Nah, dia pasti bakal masuk surganya itu nanti tergantung di akhirat. Apakah fi awwali wahlah, langsung berarti tak tahta masyiatilah kan kedudukan dia di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah, apakah Allah akan ampuni maka Allah langsung masukkan dia ke surga atau disiksa dulu sesuai dengan kadar dosa dia yang durasinya hanya Allah yang tahu. Nah, nanti dia Allah akan masukkan ke surga dia, pasti. Ini namanya jahannamiyun. Ya. Nah, itu tafsiran pertama. Ala maka na minal amal adkhulul jannah wa in kana muqassiran wala hudzunub. Ya, kenapa? Karena tauhid. Dia punya tauhid akan memasukkan dia ke surga. Nah, tafsir yang kedua, adkhulul jannah ala maka na minal amal maksudnya takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Ya, maka dia akan masuk ke surga dan kedudukan dia ke surga sesuai dengan amal dia. Begitu. Ala makana minal amal artinya dua berarti. Ya, pilih salah satu terserah. Bagus diterjemahkan dua-duanya juga boleh. Agar semakin jelas. Ya, akan semakin jelas. Ala makana minal amal yang pertama dia akan masuk ke surga walaupun amalnya sedikit dan dia banyak dosa. Boleh. Atau artikan dia akan masuk ke surga sesuai kedudukan dia ke surga, di surga sesuai dengan amal dia. Ya, nah itu terjemahan ala makana minal amal di hadis ini. Itu juga tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Terus baca lagi Mon. Ini adalah jumlah ini adalah jawaban dari jawsat dari. Jangan tulis jawaban, tulis berarti kita terjemahnya terjemahin nahu. Ini adalah jawab syart begitu. Nah, ini Syekh menjelaskan kayak begini ini menandakan apa? Bahwasanya Fathul Majid bukan untuk pemula. Ya. Coba pemula baca deh gitu. Taruhlah Fathul Majid diterjemahkan. Pemula baca hadil jumlah jawab syart. Ya, jumlah ini adalah jawab syart. Kata pemula apaan? Syarat apaan? Enggak ngerti dia, enggak belajar jawazi. Ya. Enggak ngerti. Nah, ini menandakan Fathul Majid bukan untuk pemula. Ya, pemula itu cukup baca mulakhas al-jadid, ya, itu pemula. Bagus, justru itu bagus untuk mengetahui masail. Ya. Ya. Fakul ibarat yang ada di nas Al-Qur'an hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fakul ibarahnya itu diketahui di dua kitab tadi. Kalau mau mengetahui turukul istidlal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baca juga syarah kitab tauhid Syekh Al-Utsaimin. Ya, baru lanjut boleh ke Fathul Majid. Ya, terus lanjut Remon. Dan pada riwayat yang lain Allah akan memasukkan dia ke dalam surga lewat 8 pintu yang dia suka. Riwayat yang lain Allah akan masukkan dia ke surga min ayyi abwabil jannah as-samaniyati syaa. Dari 8 pintu surga yang mana saja ya ia sukai. Mau masuk pintu mana gitu. Terus dan berkata Ibnu Hajar makna makna dari alamakana minal amal ini pertama yaitu dari perbuatan baik atau fasadnya. Jadi dia yang baik atau tidak baiknya. Ya. Meskipun amalnya baik dan masih ada yang buruknya. Karena ahli tauhid itu akan layak pasti bagi mereka untuk memasuki surga. Terus dan yang makna yang kedua yang terkandung yuhtamal dari, itu gimana terjemahannya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga makna dari alamakana minal amal, makna keduanya yaitu ahli surga akan masuk ke dalam surga, akan tetap akan masuk ke dalam surga berdasarkan sesuai dengan amalnya. Amalnya ini mempengaruhi tingkatan mereka di surga. Taib. Ya. Terus Qadi bin Iyad berkata? Dan Al-Qadi bin Iyad dan terdapat ma waroda fi hadis. Apa yang terdapat? Ma-nya ma apa, Raymond? Ma mausul. Berarti alladhi waroda fi hadisi ubadata. Gimana berarti nerjemahnya? Ya. Berarti hadis ya apa yang tercantum dalam hadis Ubadah Ubadah bin Shamit. Ya, terus apa yang tercantum dalam hadis Ubadah bin Shamit? Hadis Ubadah bin Shamit hadis ini karena hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah. Terus dikhususkan bagi orang yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Bagi orang yang telah disebutkan itu khusus liman qala ma dzakarahu annabiyyu. Berarti apa? Dikhususkan untuk orang yang mengucapkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikhususkan bagi orang yang menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Nabi. Yang nyatakan oleh Nabi tadi. Ya, berarti dia apa? Kan Nabi menyatakan apa? Man syahida la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apalagi dia ucapkan? Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ya, dia menyatakan Isa hamba Allah bukan Tuhan. Ya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dia yakin ini wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Nah, siapa yang sampai menyaksikan ini sampai wa naru haqqun sampai kayak gini itu. Itu yang dinyatakan oleh Nabi. Nah, itu maknanya remon. Terus? Di sini nabi. Hah? Corona. Wa corona. Yang mengaitkan. Dan dia orang yang mengucapkan ini al-qa'il kita ini dan dia menyandingkan dengan syahadat. Dan dia menyandingkan dengan dua kalimat syahadat, hakikat iman dan tauhid. Hakikatul imani wa tauhid wa qarana bi syahadatain hakikatul iman. Kan hakikoh itu maf'ul dari korona. Dan dia menyandingkan hakikat iman dan tauhid dengan dua kalimat syahadat tadi gitu. Yang terdapat pada hadis tersebut. Yang tercantum dalam hadis tersebut. Terus maka fayakunu lahu minal ajr. Berarti layak baginya. Apa layak? Enggak usah diterjemahin layak. Maka dia mendapatkan balasan. Pahala ajr, ya, balasan. Mendapatkan pahala mayar jabu yang dapat rajih yang lebih kuat. Yang lebih kuat dari keburukannya. Sayyiatihi dari segala keburukannya. Terus dan dia mendapatkan ampunan. Yujibu berarti ini apa? Yusabbibu. Yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan dan rahmat dan memasukkannya ke dalam surga secara langsung. Fi awwali wahlatin nasr langsung sejak awal. Artinya kalau dosa-dosa dia itu gugur. Ya, dengan imannya, ya, taubatnya. Kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar. Kan hakikat iman itu bukan cuma menjauhi kesyirikan. Ya, kemudian juga menjauhi dosa kecil, syirik kecil. Kemudian menjauhi dosa besar dan bid'ah. Karena dosa besar dan bid'ah ini merusak tauhid. Kan iman yazid wa yanqus. yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya kan, dengan adanya maksiat itu mengurangi iman, mengurangi tauhid. Ya. Namun ahlu kabair itu tahta masyiatillah. Kita enggak bisa memastikan dia pasti diadab. Itu terserah Allah. Sampai sini ya tadi dibaca. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim sudah dibaca belum tadi Pak Faris? Ayo, berarti belum terjemahannya. Ayo, Mon. Maka al-Allamah Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan bahwasanya maksud dari kalimat tauhid di sini, jika seorang mukmin bersaksi, mempersaksikan kalimat syahadat ini dengan, dan dia mengetahui maknanya dan hakikatnya dan mengerti maksud nabi dan isbahnya. Kok gitu? Maksud dari kalimat tauhid, jika seorang mukmin mempersaksikannya mengetahui makna dan hakikatnya, nafian wa isbatan, apa maksudnya? Nafian wa isbatan. Jadi gimana, Mon? Yang ditetapkan dan yang di Baik penafian maupun penetapan. Artinya dia tahu maknanya apa yang dinafikan. Dinafikan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Penafiannya itu apa? Baro'ah minasyirki wa ahlihi, kan gitu ya. Berlepas diri kesyirikan. Bentuk berlepas dirinya itu banyak. Ya, memberikan barok, kemudian mengkafirkan pemeluk agama lain. Nah, itu. Terus, dan bersifat dengan apa yang diwajibkan oleh kalimat syahadat tersebut. Mutasifan artinya ya, dia melakukan, dia memiliki sifat dengan bimujibiha, dengan segala konsekuensinya. Terus, dan hatinya dan lisannya dan amal perbuatannya kalau diterjemahkan ke bahasa kita, berbanding lurus dengan, kalimat syahadat yang diucapkan. Maka kalimat ini menjadi Fahadil kalimat, maka kalimat syahadat ini yang dari kalimat orang yang bersaksi tadi. Ya. Dari orang yang bersaksi. Ini dari kalimat orang yang bersaksi tadi. Asluha sabitun rasikhun fi qalbihi, maka pokoknya kuat ya dan kokoh di dalam hatinya, dan cabangnya, akarnya itu kuat gitu kan, akarnya kuat dan menancap di dalam hatinya, dan cabangnya menjulang ke langit, sampai ke langit. Dan dia mengeluarkan dan tumbuh darinya buah-buah pada setiap waktu. Terus qala musannif, kita pindah ke hadis berikutnya. Wallahuma an hadisi Utban, walahuma fi hadisi Utban, dari hadis Utban. Walahuma berarti masih dari Bukhari Muslim. Fa inna Allah harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajha Allah. Maka Allah mengharamkan ya masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya dia berharap wajah Allah. Ya, dia berharap wajah Allah. Baik. Perhatikan hadis di sini. Utban di sini Utban bin Malik bin Amr Al-Ajlani, seorang sahabat Ansar ya, dari Bani Salim bin Auf, sahabat yang masyhur. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ya. Radhiyallahu anhum. Harrama 'alan nar, Allah mengharamkan neraka. Ya. Mengharamkan neraka untuk menyentuhnya api neraka. Tadi ya betagi bidzalika. Ya. Artinya tadi apa yang dia mengucapkannya itu, dia berharap wajah Allah. Ya, niatnya itu bukan seperti niat orang-orang munafik. Nah. Ya, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar penegasan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang ditunjukkan ya tadi mengharapkan wajah Allah, ya, menafikan kesyirikan, mengamalkan lahir batin, ya, konsekuensi dari dua kalimat ini, dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka neraka diharamkan oleh Allah untuk menyentuhnya. Nah, ini makna secara global hadis ini. Ini keutamaan tauhid. Baca syarahnya di sini. Suhidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu walahuma ay lil Bukhari wa Muslimin fi sahihayhima bikamalihi wa hadha tarfun min hadithin tawilin akhrajahu asyaykhani wa idbanu bikasril muhmarati ba'daha musannatun fauqiyatun thumma muwahhadatun ibnu malik ibnu amr ibn al-ajlani al-ansari min bani salim ibn auf sahabiyyun mashhurun mata fi khilafati muawiyah wa akhraja al-bukhari fi sahihihi bisanadihi an Qatadata qala haddatsana Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh radifuhu 'ala al-rahli qala ya Mu'adh qala labbayka ya Rasulullah wa sa'dayka qala ya Mu'adh qala لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما إذن يتكلوا apa irafnya itu يتكلوا di sini jadi يتكلوا. Saya ajak antum nostalgia lagi ke Ajurmiah. Hah, Suhidi? Eh, Suhidi. Apa irobnya? La ilaha illallah. Apa ikhwah? Hah? Mansub. Mana amilnya? Mana azminnya? Loh, kok anmut marotan? Izan lah. Kan empat yang beramal, idan, lan, an, kai, bukan an mutmarotan, ya. Terus memang ada tiga mazhab, ya. Yang pertama semuanya beramalnya dengan an, enggak kuat. Yang kuat yang beramal itu empat, idan masuk. Ada juga mazhab yang lain, ini yang ada di syarah al-Jurumiyah Syekh al-Utsaimi, ya. Syarah al-Ajurramiyahnya itu semuanya beramal dengan sendiri-sendiri. Hatta yadkhula berarti yadkhula mansub bi hatta. Nah, itu lain lagi itu. Terus wasaqo bi sanadin akhara haddatsana mu'tamirun qala sami'tu abi qala sami'tu anasan qala dzukira li أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا قلت فتبين بهذا asyaqi makna syahadatin an la ilaha illallah mudhof nanti ya takwil masdar dari an la ilaha illallah itu mudhof ilaih Terus makna syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Nah. Hmm. Nicholas, terjemah Nicholas. Shin, apaan shin? Itu shin itu singkatan syarah. Enggak usah diterjemahin. Dan dalam perkataan lahuma, yaitu dari Bukhari dan Muslim pada hadis sahih yang keduanya dengan kesempurnaannya, ada dorpun dari segi ini. Apa? Terjemahnya apa? Ada dorpun. Min hadisin tawilin. Hadza bukan zorpun. Kalau antum bacanya zorpun, puyang antum terjemahinya. Hah? Tarafun. Itu kan huruf ta, bukan huruf za. Bagian hadis ini adalah taraf. Apa? Taraf potongan. Tarafun itu aslinya apa? Ujung, sudut. Tapi maksudnya sini bukan ini adalah bukan ujung hadis, apa artinya? Ya, bagian akhir potongan, bagian akhir penggalan hadis yang panjang. Ya, yang dikeluarkan oleh Syekhon. Syekhon di sini maksudnya siapa nih, kok? Bukhari Muslim. Ah. Kita antum mau jawab Syekh Robi, Syekh Ubaid lagi. Nah, terus kemudian dan Itban. Itban. Ya, dikasrohkan ainnya dikasrohkan. Kemudian yang kedua di titik dua di atas. Ah, berarti musannatun fauqiyatun. Kasih titik dua di atas. Kemudian, berarti huruf ta disukunkan. Terus kemudian muwahadah titiknya satu di bawah. Hah? Summa muwahadah. Apa? Hah? Titik satu. Ya, titik satu nun. Ya. Idbanu wairu munsharif berarti ya. Mana manehnya yang mencegah sorofnya? Berarti apa ya, ikhwah? Alamiah apa sih, Pak? Alamiah, alamiah ma? Hah? Ziyadah alif wa nun. Terus Ibnu Malik dan Ibnu Umar, Ibnu Ajlani, Ansor dari Bani Salim, Ibnu Afin, sahabiyun yang masyhur telah meninggal pada masa khilafah Muawiyah. Pada masa kekhalifahan Muawiyah. Terus dan Bukhari mengeluarkan pada sanadnya dalam sahihnya dengan sanadnya dengan Qatadah. Lu Quran Ia berkata, kami telah meriwayatkan. Nanya itu maf'ulun bi. Fa'ilnya Anas. Kok kami telah berarti Anas telah menceritakan kepada kami. Anas. Hah? Ulang. Anas telah menceritakan kepada kami. Itu dari Ibnu Malik. Dari Anas Ibnu Malik. Allahu musta'an. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz dan yaitu penggantinya. Apaan pengganti? Rodif itu apa? Bonceng. Ya, berarti gimana? Ya. Itu kan jumlah haliyah ya. Ya enggak? Ya. Wa mu'adun radifuhu, wawunya waw haliyah. Berarti mu'adun radifuhu ala rohal itu fi mahli nasbin, jumlah haliyah. Dalam keadaan mu'ad di belakang beliau membonceng beliau, membonceng rohal kendaraan. Nah, yang dimaksud sini adalah himar. Dalam hadis yang lain disebutkan himar ya. Ya. Terus kemudian berkata Rasulullah, ya Mu'adz, kemudian dia berkata, ia menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan aku ikuti. Wa sa'daika, sa'daika itu sama ya, sa'daika. Terus kemudian lagi ya Mu'ad, sampai tiga kali udah, biar cepat aja. Sampai tiga kali. Dan kemudian Rasulullah bersabda, ma min ah. Kemudian barang siapa yang ma min ahadin. Dan salah satu dari ahadin irobnya apa nih kok? Gak tahu irobnya, salah artinya. Apa ya Ikhwah? Apa Repi? Ya, marfu mahallan, majrur lafdan. Berarti ma min ahadin, tidaklah seseorang. Dia marfu mahallan, dia fa'il. Ya, jangan antum i'rab majrur, ini majrurnya lafdan aja. Berarti nerjemahnya dia sebagai fa'il, tidaklah seorang yang yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi. Ayo. Dengan jujur. Afala ukhbiru, apakah boleh aku kabarkan? Apakah boleh aku kabarkan pada manusia? Maka ia menepati janji. Mereka fayastabsyiru, kok mungkin menepati janji? Istabsyara ya istabsyiru, agar mereka bahagia. Nanti mereka bahagia. Dan apabila mereka katakan, puyeng anda dengar terjemahnya. Udah cukup. Ini kan Niko yang benar dong terjemahnya. Muter kemana. Ya. Wa Rasulullah afala ukhbiru bihin nas. Tuh, Niko tadi udah benar. Bolehkah aku kabarkan berita ini kepada manusia? Ya. Fa yastabshiru. Mereka bersenang-senang. Lah, bersenang-senang apaan sih senang-senang? Istabshara yastabshiru apa? Gembira, kok dari tadi ngotot amat apa bersenang-senang? Coba kita terjemahin kayak gitu gimana coba? Maka mereka bersenang-senang, kan gak enak, ya? Agar mereka bergembira, ya kata Nabi, idan fayattakilu, yattakilu. Ya, kalau begitu nanti mereka bersandar sama ini aja, nggak mau beramal, ya idan yattakilu. Akhbar biha Mu'adun, akhirnya Mu'ad tetap mengabarkan inda mautihi, ya, menjelang wafatnya. Kenapa? Ta'assuman, karena takut dosa. Dosa apa? Kitmanul ilm, ya, menyembunyikan ilmu. Ya. Saqa bi sanadin akhar, beliau membawakan dengan sanad yang lain. Ya, Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia mengatakan, sami itu abi, saya mendengar bapakku, dia berkata, saya mendengar Anas, ya, dia berkata, Dzukiroli, diceritakan kepadaku, anna nabiya, telah bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Ya, dan siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti, maksudnya dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Ini jumlah dakhala jannah, itu jumlah jawab syarat. Qala ala ubasyirun nas, kata Mu'ad, ya, bolehkah aku menyampaikan ini pada masyarakat kaum muslimin? Qala la inni akhafu ayyattakiru, kata Nabi, jangan, aku khawatir nanti mereka bersandar sama hadis ini aja, enggak mau beramal. Ya, qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fatabayyana Nabi hadza siyaq, maka jelaslah dengan redaksi hadis ini makna syahadat la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarkas syirk, bahwasanya ya, makna la ilaha illallah itu mencakup, mengandung makna meninggalkan kesyirikan, ya, liman qalaha, bagi siapa yang mengucapkannya, bisidkin, dengan benar, wa yakinin dengan keyakinan, wa ikhlasin dan dengan ikhlas. Pemurnian ibadah hanya pada Allah. Sampai sini dulu. Ya. Nanti kita lanjut. Qala Syekhul Islam wa ghairuhu. Ya.